Si si Daddy kan yang nakutob, lalu mumpul. Oke yang apa yang mau ngerti itu? Apa? M.I.S. Studio Production. Selamat tinggal kekasih pujaanku, ku doakan kau bahagia tempatku. Mengingat semua yang telah kau lakukan, cukup sampai sini sayang aku kau permainkan. Kau sakiti hatiku, kau lukai perasaan. Ini waktunya sayang kau ku jadikan mantan. Di sini ku berjuang coba jaga perasaan, sedikit pun tak terbesit untuk coba duakan. Aku tak pernah ingin kau menjadi kenangan, karena ku yakin kau telah harapan masa depan. Lama sudah ku ingatkan jagalah perasaan, jika kau tak dengarkan aku takkan segan-segan meninggalkanmu. Kau bisa ku gantikan, mencari pegantimu yang lebih pengertian. Namun kenyataan tak sesuai harapan, di sini ku menanti, di sana ku tergantikan. Maaf maaf saya kau sudah keterlaluan, kau main belakang kita putus sekarang. Harapan padamu tertuangkan, tak berulang kali kau ku coba muafkan. Tapi semakin menjadi kau semakin keterlaluan. Ku coba beri kesempatan, kau fikir kau berubah. Aku coba bertahan malah kau semakin parah. Satu dua kali masih bisa ku pertimbangkan, tapi jika berulang kali itu sudah kelewatan. Satu kata putus ku akhiri semua. Mulai detik ini kita sudah tak lagi bersama. Biar ku pergi cari pengasihmu yang lebih setia, yang lebih bisa mengerti terima ku apa adanya. I'll say goodbye, kita pun selesai. Berakhir sudah akan kisah yang pernah kita mulai. See you next time, maybe this is what you want. Kini aku dengan kamu sekarang pun jadi mantan. Yakin kau bahagia tempatku.